بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن شاء الله تعالى نتكلم pembahasannya sekarang pembahasan tentang ibadah yang terjadi pada huruf-huruf, tidak hanya sebatas pada huruf illah, tetapi pada huruf selain huruf illah, yakni huruf yang sahih. Jadi perbedaan yang mendasar antara ibdal dengan i'lal, yakni pada jenis hurufnya. Kalau i'lal itu perubahan pada huruf illah, antar sesama huruf illah. Adapun ibdal ini perubahan pada huruf illah maupun pada huruf selain dari huruf illah, yaitu huruf yang sahih. Pada bagian ke-8 di sini, pembahasan tentang i'lal dan ibdal, dijelaskan pembahasan tentang ibdal, yakni ibdalul wawi wal ya'i ta'an, mengubah huruf wawu dan huruf ya menjadi huruf ta. Huruf wawu dan huruf ya keduanya merupakan huruf illah. Adapun huruf ta ini bukan huruf illah. Huruf ta adalah huruf yang sahih. Jadi di sini huruf illah yaitu wawu dan ya diubah menjadi huruf yang sahih. Ini perubahan huruf wawu dan huruf ya menjadi huruf ta. Karena mu'adzamu maqaddamnahu, apa yang sebagian besar, apa yang sudah kita jelaskan, kita dahulukan sebelumnya, pembahasan i'lal pada sebelumnya, yaduru hawlal i'lali bil qalbi, itu berkisar pada i'lal, perubahan pada huruf i'lal, al-i'lal bil qalb, jadi i'lal dengan qalb, yaitu perubahan pada huruf i'lal. Ay qalbu harfil illati ila harfi illatin akhara, yakni mengubah huruf illah menjadi huruf illah yang lain. Ini yang dibahas pada pembahasan sebelumnya, yakni qalbu harfil illah ila harfi illatin akhara, mengubah huruf illah menjadi huruf illah yang lain yang disebut dengan i'lal. Amal ana, adapun sekarang, fa nadrusu ba'dha mawadi' al-ibdali. Kita akan membahas, mempelajari sebagian dari tempat-tempat ibdal. Sebagian dari tempat-tempat ibdal, keadaan-keadaan yang menjadikan ibdal. Apa ibdal? Wa hiya allati yahullu fiha harfun makana harfin akhara. Yakni ibdal sesuatu yang terjadi atau suatu huruf itu menempati tempat huruf yang lainnya. Satu huruf di antara huruf-huruf hijaiyah ini menempati tempat huruf yang lainnya. Sawa'an kana harfa illatin am ghairahu. Sama saja apakah huruf itu huruf illah ataukah selain dari huruf illah. Sama saja apakah itu huruf illah ataukah huruf yang sahih. Ini. Jadi satu huruf menempati tempat huruf yang lainnya. Fa tubdalul wawu wal ya'u ta'an. Huruf wawu dan huruf ta yang akan dibahas di sini, huruf wawu dan huruf ta itu diganti, diubah menjadi huruf ta. bisyuruti taliyati, dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi kapan wawu ataupun kapan huruf ya itu bisa diganti dengan huruf ta? Ketika memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat, maka wawu atau ya tersebut tidak diubah menjadi ta. Ini, jadi pada keadaan tertentu, pada kondisi tertentu yang memenuhi syarat, sehingga wawu atau ya itu diubah menjadi huruf ta. Awalan yang pertama, syarat yang pertama. Antaqa'a fa'an lifi'li ala lifi'lin ala wazni ifta'ala. Wawu atau ya tersebut, ya, huruf wawu ataupun huruf ya tersebut itu terletak sebagai fa' kalimah. Terletak sebagai fa' kalimah pada fi'il yang mengikuti wazan ifta'ala. Ya, pada fi'il yang mengikuti wazan ifta'ala. Au atau ahadi mustaqatiha, salah satu dari mustaqatnya, salah satu dari perubahan bentuk ifta'ala tersebut. Ifta'ala itu bentuk maudhi, mustaqatnya, perubahannya atau pecahannya, kal mudhari seperti fi'il mudhari, wal amri fi'il amr, wasmil fa'ili dan ism fa'il. Ini, jadi pada fi'il yang berwazan ifta'ala ataupun mustaqatnya, yaitu mudhari'nya dari ifta'ala, fi'il amr ataupun isim fa'il dari ifta'ala tersebut, ketika fa kalimah itu berupa huruf wawu atau huruf ya, maka wawu atau ya itu nanti bisa diubah menjadi huruf ta. Ini syarat yang pertama. Tapi juga ada syarat yang kedua, yakni sanian syarat yang kedua, alla yakuna asluhuma hamzatan. Syarat yang kedua, bahwasanya asal atau asli dari keduanya, asli dari wawu atau dari ya itu bukan hamzah. Ya, jadi asli dari wawu ataupun dari ya itu bukan hamzah. Jadi ini dua syarat. Ya, dua syarat di mana huruf wawu dan huruf ya itu diubah menjadi huruf ta. Dua-duanya harus terpenuhi. Kalau tidak, ya maka nanti tidak berubah menjadi ta. Wa dzalika mithlu, hal itu contohnya wasofa, pada fi'il wasofa mensifati, dan pada fi'il yasara mudah. Ya. Dari fi'il mujarad ini wasofa dan yasara, kemudian tadi dibentuk mengikuti wazan ifta'ala. Ya. Dan perhatikan mana fa' kalimah, ain kalimah dan lam kalimahnya. Ya, jadi masing-masing perhatikan dari wasofa dan yasara. Ya. Dari situ, dari mujaradnya, bisa diketahui masing-masingnya ya, mana yang sebagai fa kalimah, mana ain kalimah, dan mana lam kalimahnya. Kemudian diubah mengikuti bentuk ifta'ala. Lau suhna minhuma wazna ifta'ala, kalau kita membentuk dari keduanya, dari kedua fi'il tersebut, wasofa dan yasara, mengikuti wazan ifta'ala, lasara, maka keduanya akan menjadi apa? Iutasofa. Dari wasofa menjadi iutasofa. Ya, ifta'ala iutasofa. Kemudian yasara menjadi ikasara. Dari yasara ifta'ala menjadi ikasara. Ini ya, hasil asalnya seperti ini. Kemudian summa tubadalul wawu wal ya'u ta'an. Kemudian wawu dan ya'nya, wawu pada iu tasofa dan ya pada eo tasara ini diganti, diubah menjadi huruf ta. Yes. Wawu dan ya-nya ini masing-masing diganti, diubah menjadi huruf ta. Yes. Nah, ketika diubah diganti menjadi huruf ta, maka akan bertemu dua huruf ta. Ta perubahan dari wawu ataupun ta perubahan dari ya bertemu dengan ta pada tambahan atau ta pada ifta'ala tersebut. Artinya ta sebagai huruf tambahan pada fi'il sulasi mazid ini. Nah, bertemu dua huruf ta, maka summa tudghamu fi ta'il ifti'ali. Kemudian ta perubahan dari wawu atau dari ya tersebut diidghamkan. Ya, diidghamkan, dimasukkan atau digabungkan pada ta dari ifti'al. Ta pada wazan ifta'ala tersebut. Ya, fa tasiru, sehingga hasilnya menjadi ittasofa ittasara. Ya, ittasofa dan ittasara. Ini ya. Dua tak bertemu dan diidghamkan dengan tasdid, ya, menjadi ittasofa dan ittasara. Ini fi'ilnya menjadi seperti ini. Jadi asalnya wawu kemudian diubah menjadi ta, dan asalnya ya kemudian diubah menjadi ta. Kemudian baru diidghamkan karena hurufnya sama. Ta ketemu ta. Ini. Wa hakadha fil mudhari'i, dan demikian pula pada bentuk fi'il mudhari'nya. Ya, dari tadi iwtasofa iwtasara dibentuk mudhari' menjadi apa? Yau tasifu, eh, menjadi yau tasifu. Yang i tasara menjadi yai tasiru. Eh, ini mudhari'nya. Secara asal bentuknya menjadi seperti ini. Yau iu tasofa yau tasifu, kemudian i tasara yai tasiru, kemudian wawu dan ta masing-masingnya diubah wawu dan huruf ya. Huruf wawu dan huruf ya masing-masingnya diubah menjadi huruf ta, menjadi yat tasifu. Ya, yat tasifu. Yai tasara menjadi yat tasiru. Kemudian dua huruf ta bertemu, ta yang perubahan dari wawu ataupun dari ya diidghamkan pada ta ifti'al tersebut, sehingga menjadi yattasifu yattasiru. Kemudian wa fil amri, pada fi'il amr. Fi'il amr dari dibentuk dari fi'il mudhari' tadi yau tasifu dibentuk amr menjadi iu tasifu, iu tasif. Ya, iu tasif. Ini fi'il amr. Kemudian yang yai tasiru menjadi i tasir. Ya, bentuk asalnya. Bentuk asalnya iu tasif dan i tasir. Ya, kemudian wawu dan ya masing-masing pada fi'il ini diganti, diubah menjadi huruf ta. Ya, dan kemudian diidghamkan pada ta ifti'al tersebut, sehingga dari iu tasifu menjadi it tasifu. Dari iu tasir menjadi it tasir. Ini ya. Iu tasif menjadi it tasif. Kemudian iu tasir menjadi it tasir. Jadi wawu dan ya itu diubah menjadi huruf ta. Ini pada bentuk fi'il amr. Wa fismil fa'ili, dan juga ini terjadi pada isim fa'il. Eh, terjadi pada isim fa'il dari fi'il ittasofa ittasara tadi. Dijelaskan di sini isim fa'il asalnya, hasil asalnya dari fi'il tersebut adalah mutasifun. Mutasifun. Ya, karena isim fa'il itu kan dibentuk dari mudhari', ya. Dibentuk dari fi'il mudhari' tadi. Yau tasifu, kemudian huruf mudhari'ah diganti dengan mim dhammah sehingga menjadi mutasifun yang yaitasiru ya, dibentuk isim fa'il mengganti huruf mudhara'ah dengan mim dhammah menjadi muitasirun. Ini hasil asalnya isim fa'ilnya adalah muitasifun, mutasifun dan muitasirun. Kemudian wawu pada mutasifun diganti ta, kemudian diidghamkan menjadi muttasifun. Kemudian ya pada muitasirun diganti dengan huruf ta, kemudian diidghamkan menjadi muttasirun. Jadi ini perubahan huruf wawu dan huruf ya menjadi huruf ta dengan syarat tadi ya. Ada dua syarat yang disebutkan sebelumnya, yakni wawu atau ya tersebut terletak sebagai fa kalimah pada fi'il ista'ala. Dan syarat yang kedua, aslinya itu bukan hamzah. Ya, pada fi'il wasofa yasara ini asli wawu dan juga asli ya, bukan hamzah. Sehingga karena memenuhi syarat, maka pada bentuk ista'ala tersebut, wawu dan ya ini diubah, diganti menjadi huruf ta. Dan juga berlaku pada bentuk mudhari', bentuk fi'il amr dan isim fa'ilnya. Ini ibdal wawu dan ya menjadi huruf ta. Iktasofa ya, menjadikan sifat atau mensifati ya. Artinya hampir sama dengan mujarotnya wasofa. Kemudian iktasara menjadi mudah. Kemudian yang berikutnya pasal yang ke-9, tasian yang ke-9 masih tentang ibdal. Ibdalu ta'il isti'ali so'an, mengganti huruf ta' pada bab isti'al, yakni pada bab fi'il sulasi mazid ifta'ala ya, itu ta'nya, huruf ta' pada bab ini ifta'ala atau isti'al itu taknya diubah menjadi huruf ta. Ini. Jadi ini maksud judul ini, mengubah huruf ta pada isti'al menjadi huruf ta. Hunaka sebelumnya. Jadi kalau dilihat huruf ta itu kan huruf sahih. Huruf ta ini juga huruf sahih. Keduanya adalah huruf sahih. Huruf sahih diganti dengan huruf sahih yang lain. Jadi di sini tidak ada huruf ilahnya, sama sekali tidak ada huruf ilah yang diubah, yang diganti. Atau tidak terkait dengan huruf ilah, perubahan yang ada di sini. Ya, tidak terkait dengan huruf ilah. Karena keduanya adalah huruf-huruf yang sahih. Hunaka hurufun fil arabiyyati, di sana ada huruf-huruf dalam bahasa Arab, ada beberapa huruf dalam bahasa Arab tusamma huruf al-idbaqi yang dinamakan dengan huruf idbaq. Okay. Di antara huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam bahasa Arab, ini ada huruf-huruf yang disebut dengan huruf idbaq. Apa itu? Wahiyya as-sadu, al-dadu, al-sa'u, al-za'u. Huruf-huruf idbaq ini adalah huruf sad, huruf dad, huruf fa, dan huruf za. Empat huruf ini. Ya. Mungkin pembahasan yang lebih rinci tentang huruf idbaq itu bisa didapatkan pada pembahasan tajwid ataupun tentang makharijul huruf. Di sana akan di jelaskan lebih rinci insyaAllah tentang huruf idbaq ini. Adapun yang termasuk huruf idbaq ada empat huruf, yakni huruf swad, wad, wa, dan huruf wa. Nah, pada huruf-huruf ini, fa in kanat fa'ul kalimati harfan min hurufil idbaqi, jika fa kalimah dari satu fi'il, dari satu kata, itu berupa salah satu dari huruf-huruf idbaq ini. Jadi jika fa kalimah itu merupakan salah satu huruf di antara huruf-huruf idbaq ini, wa kanatil kalimatu mazidatan bi ta'il isti'ali, dan kata tersebut itu mazid, ya, ada tambahannya, yakni ta pada bab isti'al, kata tersebut itu memiliki huruf tambahan huruf ta pada bab isti'al, fa innaha tuqlabu qa'an, maka taknya tersebut, tak yang tambahan tadi, itu diganti, diubah menjadi huruf po. Jadi tak tambahan pada bab isti'al itu diubah menjadi huruf po. Jika tadi fa kalimahnya adalah huruf-huruf idbaq. Wa dzalika mithlu, hal itu contohnya, sobaro, pada kata sobaro, bersabar. Di sini fa kalimahnya adalah huruf sad. Ya, fa kalimah huruf sad. Huruf idbaq. Idza zibnahu ta alif ti'ali. Dari sabara ini, jika kita menambahkan ta isti'al, menambahkan huruf ta mengikuti wazan isti'al atau ifta'ala, qulna, maka akan kita katakan istabara. Okay. Ikhtabara. Jadi dari sobara dibentuk mengikuti wazan ikhtaala dengan menambahkan ta di situ, maka menjadi ikhtabara. Okay. Menjadi ikhtabara. Kemudian apa? Summa tuqlabul ta'u ta'an. Kemudian ta'nya, ta' yang tambahan tadi, ini diubah, diganti menjadi huruf ta. Okay. Ubah, diganti menjadi huruf ta. Litasira, sehingga menjadi istabara. Okay. Sehingga hasilnya menjadi istabara. Jadi asalnya istabara menjadi istabara. Taknya diganti dengan huruf ta. Contoh yang lain, pada fi'o baraba, fa' kalimah berubah huruf bad, huruf idbaq. Kemudian dibentuk mengikuti wazan ifta'ala dengan menambahkan ta' isti'al menjadi iltabara. Alhamdulillah, menjadi iltaraba. Iltaraba. Iltaraba. Kemudian apa? Tak tambahan tersebut diganti, diubah menjadi huruf po, menjadi il-faraba. Okay, menjadi il-faraba. Ini. Contoh yang lain. Pada kata, pada fi'il, il-faroda. Faroda. Atau farida. Di mana fa' kalimah di sini adalah huruf po. Ya, kemudian dibentuk mengikuti wazan ifta'ala dengan menambahkan ta isti'al, akan menjadi iltaroda. Menjadi iltaroda. Kemudian ta tambahan itu diubah menjadi huruf ta, menjadi iltaroda. Iltaroda. Kemudian apa di sini? Bertemu dua huruf yang sama, yaitu huruf ta. Tok yang awal itu sukun, tok yang kedua yang perubahan dari huruf ta tadi itu berharokat, maka kedua huruf ini diidghamkan, dijadikan satu dengan tasdid, sehingga menulisnya seperti itu dengan satu huruf tok kemudian ditambahkan tasdid. Adapun pengucapan sama, iltaroda yang toknya masih terpisah dengan iltaroda dengan tok yang sudah diidghamkan, Dari sisi pengucapan sama, hanya penulisannya tadi diidghamkan, dijadikan satu dengan tasdid. Ini. Yang jelas di sini aslinya ta atau ta tambahan pada bab ista'ala tersebut itu diubah menjadi huruf fa karena fa kalimahnya tadi berubah huruf fa. Ini. Berikutnya, zalama diubah menjadi bab ista'ala, menambahkan ta isti'al akan menjadi iztalama, menjadi iztalama. Kemudian seperti yang sebelumnya, ta pada iztalama diubah menjadi huruf fa, ya, karena itu fa kalimahnya adalah huruf wa, huruf ibaq, sehingga apa, ta itu diubah menjadi fa, menjadi iztalama. Ya, ini dari zalama, ya, taknya diubah menjadi fa, menjadi iztalama. Iztalama sesuai dengan kaidah yang asal tadi, yang umum tadi, seperti pada contoh-contoh yang lain demikian. Ya, taknya huruf ta diubah menjadi huruf fa karena fa kalimah itu huruf idbaq, yaitu huruf fa, huruf fa ini. Nah, untuk yang ini pada iztalama ini ternyata tidak berhenti di sini, ada keterangan lain di sini. Kalau yang lainnya tadi ketika huruf ta sudah diganti ke huruf fa, ya sudah, isfabara, iltaraba, iltarada, ya sudah selesai dengan itu. Huruf ta diganti dengan huruf fa. Tetapi untuk yang fa, pada contoh iztalama di sini, dijelaskan ada tambahan catatan, tambahan faedah, yakni apa? Wa yumkinu qalbu ta'i fa'an, dan memungkinkan untuk mengganti fa pada iztalama tadi, yang asalnya ta kemudian diganti fa, ya, iztalama. Nah, fa di sini pada iztalama ini memungkinkan bisa untuk diganti menjadi huruf za. Ya, memungkinkan atau bisa kemudian diganti lagi menjadi huruf za yang sama dengan za sebelumnya. Ya. Sehingga apa? Bertemu dua huruf za. Za yang awal yang sukun itu asli dari fi'il tersebut. Kemudian za yang kedua perubahan dari huruf fa, yang itu juga perubahan dari huruf ta. Kemudian karena bertemu dua huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat, wa idghamuha fiha, wa idghamuha fima qablaha, kemudian mengidghamkannya, ya, memasukkannya, menjadikannya satu, za yang perubahan dari ta tadi pada huruf yang sebelumnya, yaitu huruf za yang asli pada fa kalimah. Litasira izzolama, sehingga menjadi izzolama. Ini menjadi izzolama. Ya. Jadi untuk yang zolama di sini sesudah tak diganti dengan fa, ternyata masih bisa lagi diganti, yaitu fa-nya itu diganti dengan za, menjadi izzolama. Ini ibadal ta isti'al menjadi huruf fa. Ya. Sobara bersabar, ya. Isobara, ya, hampir sama maknanya, ya, bersabar, berusaha sabar. Waraba bisa bermakna memukul atau juga di sini bisa bermakna bergerak. Jadi waraba itu ada banyak makna, ada banyak arti sesuai dengan siyakul kalam, ya, sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat atau korinah-korinah yang ada. Bisa bermakna memukul, tapi juga bisa bermakna bergerak, bisa pula bermakna yang lain. Nanti bisa dibuka di kamus, ya, kalau ingin membuktikan. Kamus yang lengkap itu nanti akan ditunjukkan di sana pada fi'il daraba ada beberapa macam arti. sesuai dengan qarinahnya, sesuai dengan siyaqul kalam. Kemudian diganti, diubah menjadi iltaraba. Iltaraba itu maknanya berguncang. Ya, iltaraba itu berguncang atau bergelombang. Ini juga salah satu maknanya. Ini. Kemudian iltaraba menjauhkan atau menyingkirkan atau mengusir. Kemudian iltarada bermakna ya hampir sama, menjauhkan, mengusir. Ini. Kemudian zolama, berbuat zolim, aniaya, atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zolim, zolama. Kemudian izzolama, ini juga semakna dengan mujaradnya, menjadi aniaya, berbuat aniaya. Berbuat zalim, menjadi berbuat zalim. Ini bagian pasal yang ke-9, mengubah ta isti'al menjadi ta. Kemudian yang berikutnya, asyiran yang ke-10, pasal yang ke-10, ibdalu ta isti'ali dalan, mengubah, mengganti huruf ta pada bab ifta'ala menjadi huruf dal. Ya, ta diubah menjadi dal. Keduanya sama-sama huruf sahih. Ya. Ini, jadi ibdal itu terjadi pada huruf illah maupun huruf sahih. Idza kanat fa'ul kalimati dalan au zalan au zayam. Jika fa kalimah itu berupa huruf dal atau zai, tiga huruf ini ya. Jika fa kalimah dari suatu fi'il itu berupa huruf dal atau zai, wa waqa'at ba'daha ta alif fi'ali, ta'ul isti'ali, dan kemudian sesudahnya itu terletak huruf ta isti'al, huruf ta pada bab ista'ala. Fa innaha tuqlabu dalan. Maka huruf-huruf tersebut, tiga huruf tadi, ya, atau alhamdulillah, fa innaha tuqlabu dalan, maka dia, yaitu ta pada isti'al, ta pada bab ista'ala itu diubah menjadi huruf dal. Jadi yang diubah menjadi huruf dal adalah huruf ta-nya. Huruf ta pada bab ista'ala tersebut. Ya, ketika apa sebelum ta atau fa kalimahnya itu huruf dal, huruf zal dan huruf zai. Wa zalika mithlu, hal itu contohnya pada fi'il dahara. Ya. Dahara, ya, dahara. Di sini fa kalimahnya adalah huruf dal. Kemudian idza aradna an nazidahu ta'an, jika kita ingin menambahkan padanya huruf ta, ya, membuatnya menjadi bentuk ifta'ala, laqulna, maka kita katakan menjadi ibtahara, ibtahara. Ini ya. Ifta'ala dari dahara maka menjadi ittahara. Ini hasil asalnya. Kemudian apa? Summa tuqlabu ta'u dalan. Kemudian ta'nya pada ittahara tadi ini diganti, diubah menjadi huruf dal. Ya, ta'nya pada bab ifta'ala tersebut itu diubah, diganti menjadi huruf dal. Wa tudghamu fil ula, dan diidghamkan pada yang pertama. Karena apa? Karena akan bertemu dua huruf dal. Dal yang pada fa kalimah yang asli dari fi'il tersebut, kemudian dal yang kedua yang berubah dari ta tadi. Ya, ada dua huruf dal bertemu, maka ini diidghamkan. Ya. Litasira, sehingga menjadi apa? Iddahara. Ya, iddahara. ini. Jadi yang jelas yang berubah apa? Huruf ta pada bab isti'al itu berubah menjadi huruf dal. Karena tadi fa kalimah hanya adalah huruf dal. Contoh yang lain, pada fi'il zajara. Di sini fa kalimah adalah huruf zai. Ya, zajara. Fa kalimahnya adalah huruf zai. Kemudian dibentuk mengikuti wazan ifta'ala menjadi iztajara. Iztajara. Kemudian apa? Dari iztajara summa tuqlabu ta'u dalam kemudian taknya tak pada iztajara tadi diubah menjadi huruf dal menjadi iztajara. Okay. Menjadi izdajara. Jadi huruf dal pada izdajara itu adalah perubahan dari huruf ta. Contoh yang berikutnya zakara. Dari fi'il zakara yang dengan dal tadi. Diubah mengikuti wazan ifta'ala menjadi iftakara. Ya, menjadi iftakara. Kemudian apa sesuai kaidahnya tadi? Summa tuqlabu ta'u dalan. Ya, summa tuqlabu ta'u dalan. Kemudian taknya, tak pada iftakara ini, diubah menjadi huruf dal. Menjadi iftakara. Ya, menjadi iftakara. Jadi taknya, iftakara, diubah menjadi dal, menjadi iftakara. Ya, sampai di sini, ini sesuai dengan kaidah yang sebelumnya tadi, yang juga berlaku pada huruf dal, huruf zai tadi. Dahara menjadi iddahara, zajara menjadi izdajara, kemudian zakara menjadi izdakara. Sesuai dengan kaidah secara umum, ya, tadi ya, sudah disebutkan. Nah, kemudian khusus untuk izdakara ini, atau pada huruf zal ini, ada tambahan faedah di sini. Wa yajuzu fil kalimatil lati tabda'u bizalin, dan pada kata yang dimulai dengan zal, fil kalimatil lati tabda'u bizalin, pada kata yang dimulai dengan huruf zal, itu boleh. Ya juz itu boleh. Jadi sifatnya boleh. Bukan wajib, tetapi boleh. Boleh apa? Antuk laba hadhid dalu dalan. Untuk mengubah zal ini. Antuk laba hadhid dalu dalan. Untuk mengubah huruf zal ini menjadi huruf dal. Jadi huruf zal, yakni pada fa' kalimah, ya, izdakara tadi ya, huruf zalnya itu boleh diubah menjadi huruf dal. Ya. Dari izdakara, zalnya, fa' kalimah, ini diubah menjadi dal. Ini boleh. Summa, nah, ketika sudah diganti menjadi dal apa? Summa tudghamu fid dal tsaniyati, kemudian diidghamkan pada dal yang kedua. Oke, dal yang kedua yang merupakan perubahan dari ta tadi ya. Ini litasira sehingga menjadi apa? Iddakara. Jadi akarnya indaka iddakara, dalnya diubah menjadi dal. Oke, bertemu dua huruf yang sama kemudian diidghamkan dal, perubahan dari dal diidghamkan pada dal yang kedua yang perubahan dari ta tadi sehingga hasilnya menjadi iddakara. Ya, hasilnya menjadi iddakara. Kemudian wa yajuzu aidan, dan boleh pula Ini kemungkinan yang lain, kebolehan yang lain. Jadi yang tadi sifatnya boleh, idzakara menjadi dal ini boleh. Tetapi boleh pula dalam bentuk yang lain atau berubah ke bentuk yang lain apa? Antabaqad dalu al-ula. Yakni dal yang pertama dari idzakara tadi, dal yang awal yang pertama ini tetap keadaannya. Artinya tetap dengan dal, tidak diubah. Tidak diubah menjadi dal, tetapi tetap dengan dal. Kemudian wa tuqlabu dalu dalan. Kemudian yang diganti adalah dalnya. Dal, huruf dal yang merupakan perubahan dari ta itu diganti menjadi huruf dal, menyesuaikan dengan yang sebelumnya menjadi dal. Summa nudghimuha, kemudian kita idghamkan keduanya. Jadi dal yang asalnya ta tadi diubah menjadi dal sama dengan dal sebelumnya, kemudian diidghamkan, dijadikan satu. Litasira sehingga menjadi idzakara. Ini menjadi idzakara. Jadi dari zakara dibentuk ista'ala menjadi istakara, kemudian ta'nya diubah menjadi dal menjadi idzakara. Nah, ini ya menjadi idzakara. Nah, kemudian dari idzakara ini ada dua kemungkinan atau tiga. Yang pertama dia tetap seperti itu, tetap dengan dal dan dal idzakara, boleh dengan keadaan tetap seperti ini seperti yang lainnya tadi. Atau boleh pula dal itu diubah menjadi dal menjadi idzakara, dan boleh pula dal itu diubah menjadi dal menjadi idzakara. Ini pada kata yang diawali dengan dal ada penambahan faedah seperti ini. Jadi ada tiga kemungkinan bentuknya, lafadznya. Ya. Ini perubahan ta pada bab ista'ala, pada bab isti'al menjadi huruf dal. Dari ini pembahasan tentang ibdal. Ya. Dahara itu artinya mengusir atau menjauhkan. Iddahara menjadi terusir. Zajara mencegah atau merintangi. Izzajara ya, tercegah atau terintangi. Zakara mengingat ya, zakara itu ingat atau menyebut. Kemudian izzakara atau izzakara atau izzakara artinya mengingat-ingat. Mengingat-ingat. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Nah, untuk pembahasan tentang ibdal, ya, perubahan dari satu huruf ke huruf yang lain, atau satu huruf menempati tempat huruf yang lain, yang berlaku pada keumuman huruf, baik yang ilah maupun yang sahih, ini hanya ada tiga bagian ini, tiga macam ini. Yakni ibdal, wawu, dan ya menjadi ta', kemudian ibdal ta' isti'al menjadi ta', dan yang ketiga ibdal ta' isti'al menjadi huruf dal. Jadi hanya ada tiga macam ibdal yang ada dalam bahasa Arab ini. Kemudian kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tambah sedikit pada bagian yang berikutnya. Hadiah asyara yang ke-11. Al-i'lalu bin naqli. I'lal dengan naql. Ya, dengan memindah. Ini kembali ke masalah i'lal. Jadi, kalau disebut i'lal, berlakunya pada huruf illah. Ya, ini. Kalau disebut ibdal, ya, itu bisa pada illah, bisa pada huruf sahih. Tapi kalau disebut i'lal, berarti ini berlaku hanya pada huruf illah saja. Alif, wawu, atau ya. Ini. Nah, i'lal ini ada yang disebut, dinamakan dengan i'lal bin naqli. I'lal dengan cara memindah. Dengan naql, menukil. Hunaka na'un minat ta'firi yushibu harfal illati. Di sana ada satu jenis dari pengaruh yang ada, yang terjadi, yang menimpa pada huruf illah. Ya, ada satu pengaruh, ya, satu perubahan yang terjadi pada huruf illah, yusamma al-i'lala bin naqli, yang dinamakan dengan i'lal bin naql. Wa maknahu, maknanya apa? Maksud dari i'lal bin naql, naqlul harakati min harfi allatin mutaharrikin, yakni mengubah, mengganti, atau memindah, naql, memindah harakat, ya, memindah harakat, dari huruf illah yang berharakat ila harfin sahihin sakinin, ke huruf sahih yang sukun, qablahu, yang terletak sebelumnya. Ini. Jadi memindah harakat. Harakat diketahui, ya, maklum, ada tiga jenis harakat, yaitu dhammah, fathah, dan kasrah. Nah, harakat ini ada satu harakat dhammah atau fathah atau kasrah, ya, yang itu terletak pada huruf illah, ya, yaitu alif, ya, wawu, dalam hal ini nanti wawu atau ya, ini, ya. Jadi harokat yang terletak pada huruf illah yang berharokat, ya, kemudian apa, harokat tersebut nanti itu dipindah pada huruf sahih yang sebelumnya. Huruf sahih yang sukun. Jadi huruf sahih itu sukun, kemudian letaknya sebelum huruf ilah tersebut. Ini maksud dari i'lal bin naql. Memindah harokat pada huruf ilah, ya, dipindah ke huruf sahih yang sukun yang terletak sebelum huruf ilah tersebut. Wa huwa la yahdutu illa fil wawi wal ya'i. Dan hal ini tidaklah terjadi kecuali pada huruf wawu dan huruf ya. Jadi i'lal bin naql ini hanya terjadi pada huruf illah, wawu, dan huruf ya. Kenapa? Ai la yahdudu fil alifi, yakni i'lal bin naql tidak terjadi pada alif, li'annaha la tataharraku mutlaqan. Karena alif ini tidak berharakat secara mutlak. Ya, alif itu lazimnya sukun. Alif itu selalu sukun, tidak bisa berharokat. Ya, pada pembahasan i'lal bin naql tadi disebutkan memindah harokat pada huruf illah yang berharokat. Jadi apa? Di antara tiga huruf illah, alif, wawu, dan ya, yang bisa berharokat itu hanya wawu dan ya. Alif tidak bisa berharokat. Sehingga apa? I'lal bin naql ini hanya terjadi pada wawu dan pada ya yang bisa berharokat. Nah, harokat pada wawu atau harokat pada ya itu nanti dipindah pada huruf sahih sebelumnya yang asalnya sukun. Walina'khudha al-fi'la qala. Kita ambil fi'il qala sebagai contoh. Alladhi arafta anna aslahu qawala. Yang engkau ketahui asalnya adalah qawala. Qala asalnya qawala. Bidalili masdarihi, dengan dalil masdarnya, yaitu qawlun. Ya. Kemudian apa? Falau aradna an nasugha minhu fi'lan mudhari'an. Seandainya kita ingin membentuknya dari qala tersebut menjadi fi'il mudhari'. Ya. Laqulna, maka akan kita katakan apa? Yaqulu. Ya, dari qala asalnya qawala di bentuk mudhari akan menjadi yaqulu. Kenapa? Karena sesuai dengan wazannya, sesuai dengan contohnya. Misalkan dari kataba akan menjadi yaktubu. Dakhala menjadi yadkhulu. Qawala asal dari qala tadi, dia akan menjadi yaqulu. Sesuai dengan kelompoknya pada jenis fi'il ini. Oke. Kemudian apa? Wa mithlu hadza dhabbi fihi syai'un min as-siqali, dan yang semisal dengan kaidah ini ada sesuatu yang siqal, yang sulit untuk diucapkan. Oke. Sesuai dengan lidah Arab. Wa lidzalika yaqulu sarfiyun, oleh karena itu para ahli sharaf mengatakan inna harakatal wawi allati hiya adammatu, ya, sesungguhnya harakat wawu, harakat pada huruf wawu yaitu dhammah, ya, pada yaqulu ini tadi, ya, harakat pada huruf wawu yaitu huruf dhammah itu intaqalat ilal qafi as-sakinati qablahu, itu dipindah pada huruf qaf yang sukun yang sebelumnya. Liyasira fi'lu yaqulu, sehingga fi'lnya menjadi yaqulu. Jadi memindah harakat pada wawu, harakat dhamma pada wawu ke huruf sahih yang sukun yang sebelumnya. Asalnya yaqulu. Perhatikan asalnya yaqulu. Huruf illah, huruf wawu itu dhamma, berharakat dhamma. Kemudian sebelum wawu adalah huruf qaf, itu sukun. Wawu huruf illah, huruf qaf itu huruf sahih. Ya, hal semacam ini itu sulit untuk diucapkan menurut lidah Arab. Mereka mengatakan yaqulu itu sulit, berat bagi lisan mereka. Sehingga apa? Harakat pada wawu yaitu dhamma itu dipindah, diganti, dipindah, dipindah pada huruf sahih yang sukun yang terletak sebelumnya, yaitu huruf qaf dalam contoh ini. Qafnya sukun, sehingga dhammahnya dipindah ke qaf dan kemudian dhammahnya disukun, sehingga menjadi yaqulu. Ini lebih mudah mengucapkan yaqulu. Jadi, nah, yang seperti inilah yang disebut dengan i'lal bin naql. Mengubah harokat pada huruf illah yang berharokat itu pada memindah harokat dari huruf illah ke huruf yang sahih yang sukun yang sebelumnya. Ini. Wala'allaka tulahidu, dan engkau barangkali perhatikan annal wawa baqiyat wawan, bahwasanya wawunya itu tetap dengan wawu, ya, pada yaqulu wawunya tetap dengan wawu. Wa dzalika li'anna al-harakata allati kanat 'alaiha hiya adhammatu. Kenapa dia tetap dengan wawu, tidak diubah ke huruf yang lain? Karena harakat yang ada pada wawu, ya, harakat yang ada pada wawu hiya adhammatu, yakni dhammah. Wa dhammatu min jinsil wawi, dan dhammah itu yang sejenis dengan wawu. Ya, karena sudah sejenis, dhammah dengan wawu itu sudah sejenis, maka wawu tidak diubah. Wawunya tetap dengan wawu. Karena sudah sejenis. Yaqulu, ya, dhammah kemudian diikuti wawu sejenis. Sehingga wawu tidak berubah, wawu tetap dengan wawu. Ini. Ya. Contoh yang lain, fa'idha akhadna al-fi'la ba'a, jika kita ambil contoh pada fi'il ba'a, fa'anta ta'lamu anna aslahu baya'a, engkau tahu, engkau mengetahui bahwasannya aslinya adalah baya'a. Asli dari alif pada ba'a adalah huruf ya. Bidalili masdarihi bay'in, dengan dalil bentuk masdarnya adalah bay'un. Tampak di situ, huruf aslinya adalah huruf ya. Wal mafrudu anna al mudhari'a minhu huwa yabi'u, dan yang diketahui perubahan yang terjadi pada mudhari' dari ba'a bay'a tadi adalah yabyi'u. Ya, asalnya ya ba'a, asalnya ba'ya'a, kemudian mudhari'nya akan menjadi yabyi'u. Seperti jalasa yajlisu. Ya, seperti itu. Fi'il yang termasuk dalam kelompok tersebut. Jalasa yajlisu. Baya'a yabyi'u. Seperti ini. Alba'u sakinat. Alba'u sakinatum. Ba'nya itu sukun. Yabyi'u. Ba' fa' kalimah ini sukun. Wal ya'u mutaharikatun bil kasri. Ya'nya berharokat kasrah. Yabyi'u. Ya' yang ain kalimah ya. Bukan ya' huruf mudhara'ah. Tapi ya' yang ain kalimah itu berharokat kasrah. Fatun qalu harakatul ya'i ilal ba'i sakinati. Sehingga apa? Harakat pada ya' yaitu kasrah dipindah ke huruf ba' yang sukun tadi. Okay. Harakat pada ya' yaitu kasrah ini dipindah ke huruf ba' yang asalnya tadi sukun. Di sini. Ya, liyasira fi'lu yabi'u sehingga fi'lnya menjadi yabi'u ya, ini dipindah ini i'lal bin naql memindah harakat pada huruf illah dalam contohnya adalah huruf ya ke huruf sahih yang sukun yang sebelumnya yaitu huruf ba yang sukun dalam contoh ini dari yabi'u menjadi yabi'u. Wa anta tulahidu aydan, kemudian keterangan berikutnya, wa anta tulahidu aydan annal ya'a baqiyat ya'an. Engkau juga perhatikan bahwasanya huruf ya pada yabi'u ini tetap dengan ya. Tidak berubah. Huruf ilahnya tetap dengan ya. Kenapa? Li'annal harakata allati kanat 'alaiha hiya al-kasratu. Karena harakat yang ada padanya adalah kasrah. Wahia harokatun min jinsil ya'i. Dan kasrah itu adalah harokat yang sejenis dengan ya. Karena sudah sejenis, ya dengan kasrah atau kasrah dengan ya, maka tidak perlu diubah huruf ya'nya. Tetap dengan ya. Jadi, apa yang terjadi tadi? Hanya cukup memindah harokat kasrah pada ya ke huruf sukun sebelumnya. Dari ya beri'u menjadi ya bi'u. Ini. Kemudian contoh yang lain. Summa lina'khudzal fi'la. Nama. Kemudian kita ambil contoh fi'il yang lain. Nama. Asluhu apa? Asalnya nawima. Jadi asal dari alif pada nama adalah wawu. Nawima. Bidalili masdarihi dengan dalil masdarnya. Yaitu naumun. Ya. Kemudian wal mudhari'u minhu yanwamu. Ya, mudhari'nya adalah yanwamu. Jadi nama asalnya nawima. Kemudian maka mudhari'nya akan menjadi yanwamu. Kenapa? Dia seperti pada fi'il alima. Ya. Alima mudhari'nya menjadi ya'lamu. Ya, di sini ya. Alima ya'lamu. Nawima yanwamu. Secara asal demikian. Ya. Ini. An-nunu sakinatun. Nunnya sukun. Pada yanwamu, nunnya sukun. Wal-wawu muharrakatun bil-fathi. Kemudian wawunya berharokat fathah. Ya. Fatun qalu harakatul wawi ila nunis sakinati. Kemudian harakat pada wawu dipindah pada nun yang sukun sebelumnya. Ya, harakat pada wawu tadi alif wawunya fathah ya, dipindah pada nun yang sebelumnya yang asalnya sukun tadi. Ya. Tsumma kemudian taqlabul wawu alifan. Wawunya tadi, jadi sesudah harakatnya dipindah, wawu tadi berharakat fathah, harakat fathah dipindah ke nun sukun sebelumnya, lalu apa? Wawu tadi kemudian diganti menjadi alif. Summa tuqlabul wawu alifan. Kemudian wawunya diganti menjadi alif. Liyasiral fi'lu yanamu. Sehingga kemudian fi'lnya menjadi yanamu. Ini. Jadi harakatnya dipindah ke huruf sahih yang sukun sebelumnya. Lalu wawunya diganti, diubah menjadi alif. Ada pertanyaan di sini. Falimadza inqalabatil wawu huna alifan? Kenapa wawu di sini berubah menjadi alif? Pada yan wamu, ketika harakat sudah dipindah ke huruf yang sebelumnya, yang asalnya sukun tadi, kemudian wawunya diganti, diubah menjadi alif. Kenapa? Ya. Bainama baqiyatil wawu wal ya'u kama huma fil fi'lain sabiqaini. Padahal pada dua fi'il yang sebelumnya tadi, wawu dan ya itu tetap wawu, tetap ya, tidak berubah. Ya. Okay. Yeah. Kenapa wawu dan alif di sini berubah menjadi kenapa wawu di sini berubah menjadi alif? Sedangkan wawu dan ya itu tetap dengan wawu, tetap dengan ya. Sebagaimana itu, ya, artinya tetap dengan wawu, tetap dengan ya pada dua fi'il yang sebelumnya. Ya. Pada yaqulu menjadi yaqulu, tetap dengan wawu. Dari yabi'u menjadi yabi'u, ya-nya tetap dengan ya. Tetapi untuk yanwamu menjadi yanamu, sesudah memindah harakat, wawunya diganti menjadi alif. As-sababu sebabnya apa? As-sababu fi dzalika anna al-wawa wal ya'a fi fi'lainil awwalaini muharrikatani bi harakatin tujalisu kullan minhuma. Sebab dari hal itu adalah karena wawu dan ya pada dua fi'il yang awal tadi, pada yaqulu yabi'u, wawu dan ya di situ itu berharokat dengan harokat yang sejenis pada masing-masingnya. Wawu berharokat dhammah, ya berharokat fathah, wawu berharokat dhammah, ya berharokat kasrah. Itu kan sudah sejenis. Wawu sejenis dengan dhammah, ya sejenis dengan kasrah. Ya, karena sudah sejenis, maka apa? Oke, di sini fa dhammatu min jinsil wawi. Dhammah itu sejenis dengan wawu. Wal kasratu min jinsil ya'i, dan kasrah itu sejenis dengan ya. Ya, karena sejenis, maka tidak perlu diubah. Wawunya tetap dengan wawu, ya-nya juga tetap dengan ya. Karena sudah sejenis dengan harakatnya. Atau harakat sudah sejenis dengan hurufnya. Tetap dengan wawu, tetap dengan ya. Ambal fi'lul akhiru, adapun fi'l yang akhir, contohnya tadi nama, ya namu, fal wawu fihi muharrikatun bil fathati. Wawu di situ berharakat fathah. Wahia min ghairi jinsil wawi, dan fathah ini bukan jenis dari wawu atau tidak sejenis dengan wawu. Fathah itu tidak sejenis dengan wawu. Fathah apa? Sejenis dengan alif. Jadi ini berbeda jenisnya. Karena berbeda jenis kenapa? Karena berbeda jenis maka walidzalika qulibatil wawu ba'da naqli harakatiha alifan. Oleh karena itu, wawu itu sesudah harakatnya dipindah, wawunya diganti, diubah menjadi alif. Karena tidak sejenis. Jadi begitu, atau sesudah harakat wawu dipindah ke huruf sahih sebelumnya, lalu wawu diubah, diganti menjadi alif, supaya alif itu sejenis dengan harakat fathah yang sebelumnya. Ya, jadi diganti dengan huruf yang sejenis dengan harakat sebelumnya. Tadi yang dipindah adalah alif, yang dipindah adalah harakat fathah. Nah, yang sejenis dengan fathah adalah alif, sehingga wawunya diubah menjadi alif. Ini sebabnya, karena berbeda jenis. Maka huruf ilah itu juga diubah ke huruf yang sejenis. Baik, ini ya. Wa hakadha tastati'u an taqula fi mudari'al fi mudari'il af'alil adiyati. Oleh karena itu engkau mampu untuk melakukan pada mudari' dari fi'il-fi'il berikut ini. Oke, beberapa fi'il di sini disebutkan. Kita coba. Qama yaqumu. Apanya wawu ya? Yaqumu. Sehingga menjadi apa? Yaqumu. Qama yaqumu. Ini ya. Asalnya yaqumu. Ya, qama asalnya qawama dengan wawu. Diubah mubarak ya, menjadi yaqumu. Kemudian dipindah harakatnya menjadi yaqumu. Ya. Ada. Ini asalnya wawu. Sehingga mubaraknya menjadi apa? Ya wudu. Kemudian dipindah harakatnya menjadi ya wudu. Ya, harakat wawu dipindah ke ain sebelumnya menjadi ya wudu. Kemudian dara. Ini juga asalnya wawu. Asalnya dawara. Maka mubaraknya menjadi yadak wuru. Kemudian harakatnya dipindah menjadi yaduru. Ini. Menjadi yaduru. Kemudian sara. Asalnya apa? Sayara. Asalnya adalah ya. Okay. Alif pada sara itu aslinya adalah ya. Jadi sara. Asalnya sayara. Maka mudaranya akan menjadi yas, yas giru, asalnya ya, menjadi yas giru. Kemudian harakatnya dipindah menjadi apa? Yasiru, sara yasiru. Ini. Mala, ini juga asalnya adalah ya, mayala. Berarti ketika diganti menjadi mubarak, diubah menjadi mubarak, menjadi yam yilu. Yam yilu. Kemudian harakat kasrah pada ya, dipindah ke huruf sebelumnya, menjadi yamilu. Ya. Yamilu. Mala yamilu. Jadi. Ya. Qama, qama, ada, dara, asalnya wawu. Kemudian harakat pada wawu dipindah ke sebelumnya akan menjadi yaqumu, ya'udu, yaduru. Kemudian dua fi'il sesudahnya yaitu sara, mala, aslinya adalah huruf ya. Okay. Untuk mudhari'nya asalnya yasjiru, yamjilu, kemudian harakatnya dipindah menjadi yasiru, yamilu. Kemudian dua fi'il yang sesudahnya khafa. Ini asalnya adalah wawu. Tidak dari masdarnya khaufun. Ya, khauf. Di sini tampak asalnya adalah wawu, khaufun. Sehingga ketika dibentuk mudhari', dia akan menjadi yah. Yah wahu. Asalnya ya. Yah wahu. Kemudian harakat yang dipindah, harakat fathah pada wawu dipindah ke sebelumnya, pada fa. Kemudian wawunya diganti alif. Sehingga mudhari' menjadi yakhafu. Ya. Khafa yakhafu. Ini. Kemudian hara, ini juga asalnya adalah wawu dari hauran atau hauratun. Ini masdarnya ya. Dibentuk mudhari' asalnya yahwaru. Yahwaru. Kemudian harakat wawu yaitu fathah dipindah ke huruf sebelumnya yang sukun. Kemudian wawunya diubah menjadi alif karena sebelumnya fathah tadi, sehingga menjadi apa? Ya, yaharu. Ini. Ya, khafa yahwafu menjadi yakhafu. Hara yahwaru menjadi yaharu. Jadi seperti ini, inilah yang dimaksud dengan i'lal bin naql. Ada yang ditanyakan dari ini? Kemudian masih ada satu pembahasan tentang i'lal, yakni i'lal bil hadfi. I'lal dengan membuang, menghilangkan huruf. Ya, tapi ini pembahasannya agak panjang dan karena waktu, insyaallah pembahasan ini i'lal bil hadfi insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Untuk pagi ini sampai ini dulu. Ya, al-afu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.